سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla faj'al lana ya rabbana kulla shay'in sahlan muyassar Allahumma inna na'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Allahumma inna na'udhu bika min an nadilla aw nudalla aw nazilla aw muzalla aw nadlima aw nudlama aw najhala aw yujhala alaina Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang mudah-mudahan semuanya senantiasa diberkati Allah Ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini kita semua dimudahkan berkumpul bersama di masjid ini untuk mengerjakan sholat maghrib berjamaah yang kemudian kita lanjutkan dengan mengikuti kajian seputar surga. Mudah-mudahan yang kita lakukan ini dicatat Allah Ta'ala sebagai amal soleh yang kelak memberatkan timbangan kita, sekaligus bisa menjadi wasilah. Mudah-mudahan dengannya nanti kita semua dikumpulkan dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Amin. Malam hari ini Bapak Ibu kita akan membahas tentang perdebatan antara surga dan neraka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahajjatil jannatu wan nar." Tahajja itu saling berbantah-bantah. Nah, ini menunjukkan bahwa kita sebagai seorang mukmin itu ketika ada hadis yang sahih Bapak Ibu yang kita tidak tahu, sebagai tuntutan kita ketika mengucapkan muslim adalah sami'na wa atho'na. Ini masalah ghaib. Jadi yang namanya ghaib itu kalau dilogikakan tidak bisa. Nah, tadi kan dibacakan oleh imam setelah Al-Fatihah pada rakaat pertama kan Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Nah, ciri pertama kalau orang bertakwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang mengimani perkara ghaib. Kalau ada orang ngaku muslim tapi enggak perkara yang ghaib, pinginnya yang ghaib itu baru dia percaya ketika dia melihat, maka dia bukan mukmin. Misalkan dia tidak percaya ada azab kubur, tidak percaya ada nikmat kubur gitu kan. Atau dia baru percaya tentang kiamat misalnya setelah melihat ada film kiamat misalnya. Atau dia baru percaya tentang adanya siksa kubur setelah dia mendengar rekaman yang ditemukan di Siberia misalnya. Nah, kalau seperti itu apa bedanya dia dengan orang kafir? Karena orang beriman itu ma'asyiral muslimin adalah yang langsung sami'na wa atho'na ketika mendengar qala Allah qala ar-rasul. Itulah makna muslim. Jadi muslim itu pasrah, tunduk, patuh kepada qala Allah qala rasul. Nah, kalau ada orang ngaku muslim tapi masih ngeyel, bantah Quran, bantah hadis, mengatakan tidak masuk akal, kok enggak bisa difahami, kemudian dia menjadikan logika pertama kali baru kemudian Al-Qur'an, dalam artian kalau Al-Qur'an hadis misalnya kelihatan atau tidak masuk akal maka enggak diterima. Nah, ini banyak, maka di sini dia bisa bukan muslim secara sempurna, atau mungkin dia muslim tetapi banyak kekurangannya. Begitu. Nah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tahajjatil jannatu wan nar, surga dan neraka saling berbantah-bantahan. Faqalatin nar, neraka berbicara. Ini menunjukkan bahwa neraka itu bicara, Bapak Ibu. Menunjukkan bahwa neraka itu makhluk, ya. Cuma neraka sama surga, arasy, bidadari ini makhluk yang diciptakan untuk abadi. Jadi tidak pernah kemudian hancur dengan adanya kiamat, itu mereka tidak hancur. Nah, ini juga menunjukkan bahwa neraka itu punya lisan dan dia bisa berbicara. Cuma seperti apa lisannya? Wallahu ta'ala a'lam. Karena tidak semua yang berbicara itu harus ada giginya, harus ada lidahnya. Tapi ada penegasan bahwa surga dan neraka ada lisan, cuma wallahu a'lam seperti apa. Yang penting kita harus sami'na wa atho'na. Neraka berkata, "Uzirtu bil mutakabbirina wal mutajabbirin." Artinya, aku diutamakan untuk orang-orang yang sombong dan lali. Jadi, uzir itu dari kata izar. Apa itu izar? Kalau kita berbicara tentang tingkatan ukhuwah dalam Islam, yang paling ringan adalah salamatus sadr, yaitu kosong-kosong, gak ada benci, gak ada marah, dendam kepada setiap muslim. Yang kedua adalah at-tawassul, separuh-separuh. Yang ketiga baru ithar, ini tingkatan paling tinggi. Ithar itu mengutamakan saudaranya yang muslim padahal kondisi dia kepepet, dia sangat membutuhkan, tapi dia mengutamakan saudara muslim, itu namanya ithar. Nah, di sini neraka mengatakan uthirtu bil mutakabbirin wal mutajabbirin. Aku diutamakan dengan orang-orang yang sombong dan lalim. Apa sih definisi sombong itu, Bapak Ibu? Dalam sebuah hadis ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi mengatakan jadi dia itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Wahai Rasul, saya itu orang yang senang kalau ketika pakai baju yang baik, ketika pakai sandal yang baik. Awadzalika minal kibr, apakah itu termasuk kesombongan?" Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tidak. Karena yang namanya sombong itu batarul haqqi wa ghamtun nas." Batarul haqq itu menolak kebenaran, wa ghamtun nas meremehkan manusia. Itu namanya sombong versi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menolak kebenaran, kalau kebenaran sudah jelas, nggih, kebenaran sudah jelas, tahu itu benar, itu mestinya sikap kita langsung menerimanya. Jangan kemudian kita enggak mau menerima. Karena kalau kita sudah tahu ini suatu kebenaran, Bapak Ibu, tapi kita maksudnya mau mengambilnya itu susah gitu loh. Kayak Abu Thalib kan. Jadi Abu Thalib itu dia mengatakan begini, Bapak Ibu. Walaqad alimtu anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina. Sungguh aku mengerti, kata Abu Thalib, bahwa agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah agama manusia yang sangat bagus. Laulal malamata au hadara masabatin la ra'aitani samhan bidzaka mubina. Kalau engkau laulal malamata, kalau tidak khawatir malamah, celaan, au hadara masabatin, atau menghindari cacian, la ra'aitani samhan bidzaka mubina, pasti engkau mengetahuiku, kata Abu Thalib, sangat menerima agama itu. Jadi dari perkataan Abu Thalib ini, dia mengaku Islam agama yang benar enggak? Halo? Benar ya? Tapi kenapa enggak dia ambil? Enggak dia ambil langsung. Karena takut dicela. Nah, makanya Bapak Ibu, hukumannya apa dari Allah Subhanahu wa taala? Dia mati kafir kan? Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat As-Saff tentang Nabi Musa ketika beliau berkata kepada Bani Israel, Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dhunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum falamma zaghu azaghallahu qulubahum in falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdi alqaumal fasiqin. Wa idh qala Musa liqaumihi, ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ya qaum, wahai kaumku, lima tu'dhunani, kenapa kalian kok mengganggu saya, menyakiti saya? Wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum, padahal kalian tahu, kata Nabi Musa kan, kalian tahu bahwa aku adalah rasul Allah kepada kalian. Ngerti Nabi Musa seorang rasul, tapi malah tidak mengikuti, malah mengganggu, malah nyerang, malah memusuhi. Kata Allah, falamma zaghu, ketika mereka berpaling, padahal tahu yang benar. Kata Allah, azaghallahu qulubahum, Allah memalingkan hati mereka. Wallahu la yahdil qawmal fasiqin, Allah tidak memberi petunjuk orang-orang fasik. Nah, itu orang sombong Bapak Ibu. Jadi, kalau kita mendapati kebenaran dari siapapun orangnya, meskipun anak TK, nah ambilin. Karena khawatir dihukum Allah Subhanahu wa taala dan kita dipalingkan dari kebenaran kayak Abu Thalib itu, naudzubillah. Kemudian arti kibir berikutnya di samping batarul haq adalah ghamtun nas, meremehkan manusia. Dan nganggap orang, nganggap dia paling baik. Nah, biasanya orang nganggap paling baik itu kan karena paling banyak uangnya, paling cantik, paling ganteng, paling banyak ilmunya gitu kan, paling tinggi jabatannya, sehingga mudah meremehkan manusia. Nah, itu ciri penduduk neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan saya dan Bapak Ibu semua orang-orang yang sombong. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr." Tidak bisa masuk surga orang yang dalam dadanya itu ada mithqalu dzarrah, sebesar apa? Dar biji sawi dari sifat sombong. Kalau sebesar biji sawi saja tidak bisa masuk surga, bagaimana kalau lebih besar daripada itu, Bapak Ibu? Okay. Jadi kata neraka, udhirtu bil mutakabbirina wal mutajabbirin. Aku diutamakan dengan orang-orang yang sombong dan lali. Wa qalatil jannah, sementara surga berkata, mali, kenapa aku ini? La yadkhuluni illa du'afa'un nasi wa saqatuhum, kata surga. Kenapa aku ini kok tidak memasuki aku kecuali orang-orang lemah, ya? Dan orang-orang saqat, saqat rendahan. Jadi kenapa sih yang masuk ke dalamku, kata surga, ke orang-orang yang rendahan, orang-orang yang lemah, didolimi, diburu, disiksa, tidak punya apa-apa, digepuki kayak balas, tidak bisa kan gitu kan? Nah, ketahuilah Bapak Ibu kalau ada orang seperti itu dan panjenengan gitu kan berarti penduduk surga. Yeah. Jadi gitu. Itu sudah cirinya, ada hadisnya gitu. Neraka sendiri yang bilang bahwa neraka dimasuki orang-orang sombong. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda begini. Gimana bunyinya itu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma tawadda'a ahadun lillahi illa rafa'ah." Tiada seorang pun yang bersikap tawadhu karena Allah kecuali Allah mengangkatnya. Itu tentang tawadhu. Ada bait syair bagus Bapak Ibu dari Imam Syafi'i. Beliau mengatakan begini, tawadhu takun kan najmi la halinadiri ala safahatil ma'i wa huwa rafi'u wa la takukat tukhani ya'lu bi nafsihi ala tabaqatil jawi wa huwa wadhi'u. Masyaallah, bagus sekali. Jadi Imam Syafi'i ini mengatakan tawadhu'lah, takun kan najmi, niscaya kamu seperti bintang, laha linadiri, yang dia itu berkelip-kelip, lah itu melambai-lambai aslinya, ya melambai-lambai. Tapi ini lahalinaldiri bergelip-gelip, cuma ini kiasan melambai-lambai sebagai indahnya kepada orang yang memandangnya. Tawadhu takunkan najmilah halinaldiri ala sofahatil ma, dia berada di atas permukaan air, wahwa rofiu, padahal dia sangat tinggi. Wala takukat dukhani, tapi kamu jangan seperti apa dukhon, asap, bukan rokok ya. Wala takukat dukhani, dan kamu jangan seperti asap. Ya'lu binafsi, dia itu meninggi terus dengan dirinya. Ala tabaqatil jawi, pada tabaqat, tabaqat itu kan tahapan-tahapan, tingkatan-tingkatan, lapisan-lapisan udara. Wa huwa wadhi'u, badan dia sangat hina. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan saya dan panjenengan semua orang-orang yang tawadhu. Bapak Ibu bisa ngalah, ngalah, ngalah gitu kan. Memang penduduk surga itu suka ngalah, mengalah, mengalah, semua ras ngalah gitu. Ya. Kemudian faqala Allahu tabaraka wa taala lil jannah, kemudian Allah tabaraka wa taala berkata kepada surga, anti rahmati, kamu adalah rahmatku. Arhamu biki man asya'u min ibadi, arhamu biki, denganmu aku merahmati, man asya'u, siapapun yang aku kehendaki, min ibadi, dari hamba-hambaku. Ya, rahmat Allah itu Bapak Ibu, kalau sudah diberikan ya gak bisa ditolak kan. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Kalau sudah dikasih Allah petunjuk, siapapun mau menyesatkan enggak bisa. Tapi kalau sudah disesatkan Allah taala, siapapun berusaha menuju ya susah. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gimana itu bunyinya, walau harasta bi mukminin wa ma aktsarun nasi walau harasta bimukminin, artinya wala apa wama aktsarun nas, betapa banyak manusia, walau harasta, meskipun kamu bersungguh-sungguh mendakwai mereka Muhammad, betapa banyak mereka itu yang tidak akan beriman. Sama seperti dalam surat Yusuf, wama yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyriku, tidaklah beriman kebanyakan mereka kepada Allah kecuali di samping iman mereka kepada Allah itu mereka juga musyrik. Yeah, jadi ini makanya Bapak Ibu, surga minta kepada Allah, hidayah minta kepada Allah, rahmat minta kepada Allah. Gimana doa minta rahmat itu kepada Allah Bapak Ibu? Ada yang tahu? Dalam ketika masuk masjid gimana bunyinya doanya? Apa? Bismillah, Allahumma jadi benar syaitan gitu. Gimana doa masuk masjid? Pak Wildan, sudah doa belum masuk masjid jenengan? Dalam? Gimana bunyinya doanya? Oke, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Bismillah, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma ftahli abwaba rahmatik, itu minta rahmat Bapak Ibu ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala linnar, kemudian Allah berkata kepada neraka, innama anti adzabi, kamu wahai neraka adzabku, u'adzibu biki man asya'u min ibadi, denganmu aku menyiksa siapapun yang aku kehendaki dari hamba-hambaku. Walikulli wahidatin minhuma mil'uha, dan bagi masing-masing dari keduanya itu pasti penuh. Ya, neraka penuh, surga juga penuh. Fa'amman nar, adapun neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala tamtali, dia itu enggak pernah merasa penuh neraka itu. Hatta yad'a rijlahu, ya, dalam riwayat lain, hatta yadu Allahu tabaraka wa ta'ala rijlahu, hingga Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala meletakkan kakinya ke dalam neraka. Nah, begini ini juga masalah ghaib Bapak Ibu. Kita wis sami'na wa ata'na, Jangan kemudian bertanya seperti apa kakinya Allah ya, tidak boleh. Tapi kita wajib beriman bahwa Allah punya kaki. Loh, gimana kakinya Allah? Ya wis titik, walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak serupa dengan siapa pun. Jauh-jauh Allah Maha Khaliq, kita makhluk ya. Sama-sama kakinya, kaki jenengan dengan kakinya marmut sama mboten? Kakinya marmut dengan kakinya nyamuk sama ndak? Beda. Sesama makhluk saja beda, apalagi antara Khaliq yang Maha Tinggi, Maha Sempurna dengan makhluk. Tapi Allah punya kaki enggak? Punya, ini dalilnya. Hatta yada'allahu tabaraka wa ta'ala rijlah, hingga Allah tabaraka wa ta'ala meletakkan kakinya. Fatabulu, maka neraka bilang qatin, qatin, qatin. Cukup, cukup, cukup. Sebelumnya itu minta tambah terus, hal mim mazid, ada tambahan meneta gitu. Sudah penuh pengen tambah aja neraka itu. Ya. Fauna likatam jali, pada saat itu neraka menjadi penuh. Wa yuzwa ba'duha ila ba'din, dan sebagiannya disempitkan kepada sebagian yang lain, dikerutkan gitu kan, disempitkan. Wa la yadhlimullahu min khalqihi ahadan, dan Allah tidak menzalimi seorang pun dari makhluknya. Ya, tidak zalimkan Allah itu kan? Karena kalau kita semua milik Allah kan, Bapak Ibu nggih, diciptakan dari tidak ada menjadi ada, ya kan? Itu pun diciptakan sebagai manusia muslim pisan, semua dari Allah, rezeki kita semua dari Allah Ta'ala. Nah, kan mestinya kita yang diciptakan dari tidak ada menjadi ada, kemudian semua rezeki datang dari Allah Ta'ala. Andaikan kita itu beribadah mengabdi kepada Allah tanpa dikasih pahala, itu kan sudah seimbang kan, sebagai bentuk terima kasih. Nah, gitu kepada itu Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Wis kaya tadi itu kebaikannya, kita mengabdi kepadanya malah dikasih pahala. Nah, maka kalau orang yang masuk neraka itu memang ya wis pantas sekali gitu. Dalam sebuah hadis kan dikatakan, orang Bapak Ibu, kalau dia itu baru berniat melakukan kebaikan, baru berniat tok, itu sudah ditulis satu kebaikan yang sempurna. Kalau kemudian satu niat yang baik tadi ini dipraktekkan dalam bentuk amal perbuatan, itu dibalasi Allah sampai 700 kali lipat. Bayangkan. Sementara kalau orang berbuat buruk, bukan berbuat buruk, ada niatan buruk, okay. Terus gak jadi niat buruk mau melakukan, tidak jadi melakukan karena takut kepada Allah ya, bukan karena si anak polisi cek murid disik, enggak. Tidak polisi ini enggak, anak pakut diri anak baru. Nah kalau gitu ya masih enggak jadi, tetap berdosa gitu kan. Ini di sini mau melakukan keburukan, ada niatan buruk, tapi kemudian karena takut kepada Allah tidak jadi, itu ditulis satu kebaikan yang sempurna. Tapi kalau kemudian diwujudkan dalam bentuk amal keburukan, itu loh Bapak Ibu, cuma ditulis satu, ya kan? Adil enggak kira-kira di sini? Kan enggak adil. Yang namanya adil itu kalau kebaikan 700 kali, mesti keburukan juga 700 sama kan? Tapi Allah enggak seperti itu gitu. Makanya kata para ulama, sangat celaka dan binasa orang yang satuannya mengalahkan ratusannya. Berarti orang yang masuk neraka itu memang wis sangat-sangat pantas sekali masuk neraka, sangat welee gitu kan. Karena kalau antum semua membaca dalam surat Al-Qari'ah, itu kalau orang 50-50 masuk kemana? Surga kan? Ada yang mengatakan penduduk A'raf itu yang 50-50, 50 kebaikan, 50 keburukan. Kalau 51 saja itu surga Pak. Ya, itu surga, sudah masuk surga gitu loh. Jadi faman saqulat mawazinu, barang siapa yang lebih berat ya timbangan kebaikannya, fahuwa fi 'aisyatin radiyah. Maka dia berada dalam kehidupan yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini, jadi wala yadzlimullahu min khalqihi ahadan, Allah tidak menzalimi makhluknya sedikit pun. Jadi jangan pernah kita sebagai seorang mukmin ngaku beriman kemudian ngarani Allah Ta'ala zalim. Itu sifat orang munafik, Bapak Ibu. Orang mukmin itu senantiasa khusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak pernah seudzon. Sampai dalam kondisi paling buruk sekalipun itu seorang mukmin senyum. Kenapa senyum? Karena dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan dia. Jauh-jauh kita dengan Allah, Bapak Ibu, anak kecil gitu, umur 4 tahun, 3 tahun ya. 2 tahun itu kalau jalan kotak begini, lebar ke atas, dia tertawa apa senyum? Tertawa apa nangis? Tertawa nih. Kenapa enggak nangis diuncal loh? Karena dia yakin, Pak, pasti ditangkap sama orang tuanya. Nah, kita loh sing lebih tua umurnya, lebih banyak pengalaman dari anak yang umur balita tadi itu kan. Masa kemudian ketika ada musibah kita nangis, kita seudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh. Jadi sejelek apapun kondisi tetap khusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amal jannatu, adapun neraka, adapun surga, fa innallaha azza wa jalla yunshi'u laha khalqan. Maka Allah azza wa jalla itu senantiasa menciptakan makhluk yang baru untuknya. Ini kira-kira maknanya apa? Jadi Allah menciptakan terus yang baru, makhluk yang baru. Tentunya ini mungkin bidadari ya, diciptakan untuk menuju surga. Karena dalam riwayat yang lain, Bapak Ibu, penjelasannya bahwa surga itu kan masih lebar kan? Masih sangat lebar, banyak gitu kan. Lebih banyak kan penduduk neraka daripada penduduk surga itu. Makanya ketika panjenengan masuk surga itu banyak kaplingan yang kosong, Pak. Banyak hotel-hotel, villa-villa dengan isinya itu kosong gitu loh. Nah, makanya Allah menciptakan untuk panjenengan insya Allah makhluk-makhluk yang lainnya. Begitu, mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan saya dan panjenengan semua sebagai penduduk surga. Ini tentang perdebatan antara surga dan neraka. Judul berikutnya, Bapak Ibu, hal-hal yang jika seseorang bersabar maka Allah memberikan surga padanya. Maksudnya, kalau misalkan kita, kerabat kita tertimpa dengan musibah ini terus bersabar, itu pasti balasannya surga. Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Idza talaitu 'abdi bihabibataihi," jika aku menguji hambaku pada kedua matanya, dibuat buta maksudnya. "Tsumma sabara," kemudian bersabar. Nah, ini yang perlu digarisbawahi, kemudian bersabar. "Awwadtuhu 'anhumal jannah," kata Allah, "maka aku ganti ya untuknya dari kedua matanya yang enggak ada tadi diganti dengan surga." Kemudian dalam hadis yang lain, "Idza akhadtu karimatai 'abdi fid dunya," jika aku mengambil kedua mata hambaku di dunia, "lam yakun lahu jazaa'un 'indi illa al-jannah," maka tiada pahala baginya di sisiku kecuali surga. "Idza hamidani 'alaihima," ini syaratnya, jika dia memujiku atas keduanya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat sesuatu yang menyenangkan, apa yang beliau ucapkan, Bapak Ibu? "Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat." Ketika beliau melihat sesuatu yang tidak disukai, beliau mengucapkan "Alhamdulillah ala kulli hal." Maksudnya, baik dalam kondisi suka maupun duka tetap alhamdulillah. Nah, ini kan orang mendapat musibah tetap ucapkan alhamdulillah. Kenapa? Karena Allah itu tidak ada perbuatan yang buruk, Bapak Ibu. Perbuatan Allah pasti baik semua. Buruk itu bagi kita yang merasakan, tapi kalau dilihat akibatnya pasti sangat baik. Gak ada perbuatan Allah yang tidak baik, pasti semuanya baik. Hatta ketika Allah menciptakan iblis sekalipun itu baik gitu. Nah, sekarang lo gak ada iblis misalnya ya, apa gunanya ada surga dan neraka, iya kan? Kalau enggak ada iblis, kita enggak bisa mengatakan orang ini soleh apa enggak soleh, iya kan? Ya, karena pasti baik semua. Kalau enggak ada iblis, kita enggak ngerti malaikat itu ya apa gitu kan? Karena ketika ada iblis itu kan berarti kan sisi buruk, malaikat berarti sisi baik. Nah, kayak gitu loh. Jadi tidak ada perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala itu yang tidak baik, pasti semuanya baik. Makanya dalam doa iftitah yang panjang itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan وَشَرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ, dan keburukan ya Allah tidak dinisbatkan kepadamu, tapi kepada kita sebagai makhluk. Nah tadi itu Bapak Ibu tentang yang diuji Allah dengan tidak memiliki mata. Oke. Kemudian ada hadis yang lain, ini bagian kepaten anak. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min muslimin yamutu lahu thalathatun minal walad." Tiada seorang muslim yang tiga anaknya meninggal. Lam yablughul hintha, semuanya belum balik. Illa talaqawhu min abwabil jannati tsamaniyah min ayyiha syaa'a dakhal. Pasti mereka tiga anak ini menyambutnya di pintu-pintu surga yang delapan. Mereka bebas masuk lewat pintu manapun, masyaallah. Memang mungkin pedih ya dilihat anaknya masih unyu-unyu, lucu-lucu, seneng-senenge. Belum balik kan Bapak Ibu ini? Meninggal dunia, satu, dua, tiga, itu surga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala digantinya. Kemudian dalam hadis yang lain, An-Nisa qulna lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para wanita itu minta ngaji kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, ij'al lana yawman wa rasul, tolong po'ong, buatkan satu hari saja buat kita gitu. Jadi para sahabat semangat belajar Bapak Ibu. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan satu hari buat mereka. Fa wa'adhunna, maka beliau memberikan mau'izah, nasihat ya kepada para wanita itu. Wa qala, di situ beliau mengatakan, ayyuma ra'atin, wanita manapun, matalaha thalathatun minal walad, yang tiga orang anaknya meninggal, lam yablughul hintha, syaratnya ini mereka tidak balik. Loh, gimana kalau anakku mati semua tapi wis balik mari kawin semua? Ya ndak masuk di sini. Ini syaratnya adalah belum balik. Jadi lam yablughul hintha, mereka belum balik. Kanulaha hijaban minan nar, maka mereka semua itu menjadi pelindungnya dari neraka. Terus ada wanita bilang, wathnani rasul kali po ongge. Kata Nabi, wathnani ya wis loro pisan. Adekan kalau ngomong Nabi itu gal po ongge, betul napa-napa paling ya satu pisan mungkin gitu paling, cuma gak ada yang ngomong. Tapi tentang satu anak Bapak Ibu, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Saya mungkin sudah sering menyampaikannya di sini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza qabadallahu waladal 'abd." Ketika Allah itu sudah mencabut anak seorang hamba. Qala Allahu limalaikati, Allah berfirman bertanya kepada para malaikat, "Qabadtum walada 'abdi?" Kalian sudah mencabut mematikan anak hamba kah? Kata para malaikat, na'am. Allah bertanya lagi, qabadtum thamarata fuadihi, apakah kalian sudah mencabut buah hatinya? Kata para malaikat, na'am. Allah bertanya lagi, dan ketika bertanya di sini Bapak Ibu, jangan pikir Allah enggak ngerti jawabannya. Allah sudah ngerti gitu loh. Allah sudah ngerti jawabannya. Kemudian Allah bertanya lagi, "Madza qala abdi?" Apa yang dikatakan hamba-Ku ketika kepaten anaknya? Kata para malaikat, "Hamidaka wastarja." Dia mengucapkan alhamdulillah, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Jadi kepaten anaknya malah alhamdulillah, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Karena iman, Pak. iman bahwa apapun yang diperbuat Allah pastilah yang paling baik. Apa kata Allah? Ibnu li abdi baitan fil jannah wasammuhu baitan hamd. Bangunkan wahai para malaikat untuk hambaku ini satu rumah di surga dan namai rumah itu dengan baitul hamdi, rumah pujian. Kalau panjenengan melakukan sholat rawatib 12 rakaat atau panjenengan baca al-ikhlas 10 kali kan sama-sama dibangunkan rumah Bapak Ibu. Bangun masjid kan juga sama apa dibangunkan sama Allah rumah di surga kan. Tapi enggak ada namanya. Tapi kalau ini itu dikasih rumah khusus punya nama, apa tadi namanya? Baitul Hamdi. Jadi ini intinya sabar Bapak Ibu, ini hal-hal yang jika seseorang bersabar maka Allah akan memberikan surga kepadanya. Termasuk orang mendapat musibah, bencana gitu kan. Kalau dia sabar, wong di dunia lo gak lama, paling beberapa malam saja. Setelah itu nanti abadi, insyaallah enggak menjadi masalah. Nah, orang kalau senantiasa ingat itu, senantiasa bersyukur kepada Allah, enak Pak menghadapi dunia ini. Nggih. Ini masih lama kah waktunya, Pak Irwan? Masih lama nggih. Ini judulnya agak panjang ya. Istri seorang mukmin di dunia adalah istrinya di akhirat dan istri itu milik suami terakhirnya. Saya bacakan. Kami diberitahu oleh Ibnu Zaid, dia berkata, dikatakan kepada wanita dari penduduk surga saat ia ada di langit, ya, bidadari ya. Itu Allah bertanya kepadanya, senangkah kamu jika kami memperlihatkan kepadamu suamimu dari penduduk dunia? Wanita itu menjawab, senang. Maka Allah menyingkap darinya hijab-hijab dan dibukalah pintu-pintu antara wanita itu dengan laki-laki itu. Hingga sang wanita melihat dan mengenal suaminya. Dia memohon kepada Allah agar agak lama memandang suaminya hingga menanti kedatangannya dan sangat rindu kepadanya sebagaimana seorang wanita yang merindukan suami yang tidak ada di sampingnya. Ini perkataan Ibnu Zaid Pak ketika menafsirkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia melanjutkan, barangkali antara laki-laki dan istrinya di dunia ada semacam adu mulut atau perseteruan. Jadi untuk ibu-ibu ini jangan pernah ngomeli suaminya. Karena kalau panjenengan ngomeli suaminya ini yang terjadi gitu. Barangkali antara laki-laki dan istrinya di dunia ada semacam adu mulut atau perseteruan. Kemudian istrinya itu membuat laki-laki itu marah, gitu kan? Maka kejadian itu membuat wanita yang ada di surga, bidadari, merasa keberatan dan berkata, sungguh celaka kamu. Hindarkan dia dari keburukanmu, sesungguhnya dia bersama kamu hanya beberapa malam yang sebentar. Nah ini dia menafsirkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda beliau dalam riwayat At-Tirmidzi, la tu'dhi imra'atun zaujaha fid dunya. Tidaklah seorang wanita menyakiti suaminya di dunia. Illa qalat zaujatuhu minal huril 'ain, kecuali istrinya dari para bidadari berkata, la tu'dhihi qatalakillah. Ya, la tu'dhihi qatalakillah. Jadi la tu'dhihi, kamu jangan mengganggunya, kamu jangan menyakitinya. Qatalakillah, semoga Allah memerangimu, gitu kan. Didoakan. Fa innama huwa indaki takhil, memang dia sekarang bersamamu. Yushiku an yufariqaki ilaina, tetapi dia sebentar lagi berpisah denganmu dan datang kepada kami. Ini hadisnya sahih Bapak Ibu. Nah, kemudian tentang istri seorang mukmin di dunia akan menjadi istrinya di akhirat. Ini banyak sekali dalilnya ya. Di antaranya surat Ar-Ra'd ayat 23. Allah berfirman, Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Surat Ar-Ra'd 23. Artinya Jannatu adnin yadkhuluna, surga Aden yang akan mereka masuki. Wa man salaha min abaihim, bersama yang soleh dari bapak-bapaknya. Wa azwajihim, istri-istrinya. Wa dzurriyyatihim, dan anak cucunya. Berarti anak cucu ke bawah, istri-istri kemudian ke atas, bapak-bapak itu kalau mereka soleh dikumpulkan bersama-sama dalam surga Aden. Kemudian dalam surat Yasin 56, hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan. Lah, mana dalilnya kalau istri itu milik suami terakhirnya? Ini Bapak Ibu. Jadi dalam riwayat Al-Baihaqi, Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu, seorang sahabat, berkata kepada istrinya, "In syi'ti an takuni zaujati fil jannah, kalau kamu itu ingin menjadi istriku di surga, fala tatazawwaji ba'di, maka jangan menikah setelahku." Maksudnya setelah aku mati, aku mati dulu dan kamu itu pengen tetap menjadi istriku, maka jangan nikah lagi. Fa innal mar'ata fil jannati li akhiri azwajiha fid dunya. Karena wanita di surga itu milik suami terakhirnya di dunia. Falidzalika harramallahu ala azwajin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah Allah mengharamkan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam an yankihna min ba'dihi, untuk menikah setelah beliau wafat, li annahunna azwajuhu fil akhirah, karena mereka adalah istri-istrinya di akhirat. Tapi ada enggak di antara ibu-ibu yang bilang, "Ya Allah, nanti di surga jangan kumpulkan dengan suamiku ya." Ada enggak? Soalnya enggak ada lah. Jadi ibu-ibu ini mumpung punya suami soleh-solehah di masjid, di ABI, jangan sampai jenengan didoakan keburukan oleh bidadari. Insyaallah begitu, wallahu taala alam. Sampun isya Bapak Ibu. Nggih, mari kita akhiri pertemuan kita dengan doa. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka min al-khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam, wa na'udzu bika min asy-syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilayha min qawlin wa 'amal. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilayha min qawlin wa 'amal. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilayha min qawlin wa 'amal, wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawlin wa 'amal. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, wa na'udzu bika min syarri ma sta'adza bika minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa idza qadaita lana qada'an faj'al 'aqibatahu rashada. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha, wa ajirna min khizyid dunya wa adhabil akhirah. Allahumma zidna wa la tanqusna, wa akrimna wa la tuhinna, wa a'tina wa la tahrimna, wa ardina wa ardu'anna, wa athirna wa la tu'thir alayna. Rabbana ighfir lana iman. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.